Ya, satu lagu kali ini kita bergembira lagi. Ada Ku Tunggu kali ini bersama New Metro pasti aja. Ya, Moskwito, Anker, M. Hashim. Ya, Bro juga selamat siang. Terima kasih.